Bian, pas seneng kita selalu bersama. Iya cie. Saiki aku susah, duwe masalah, kowe do neng di. Kau tahu gak ya? Aku ki ora pilih-pilih kanca kok. Mungkin iki mau mergo salah ke kanca. Ya wis lah nek ngono, tak terima-terima ki wae. Tak ikhlas kek.